الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله الرسول الأمين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Amma ba'd, pada hari ini tanggal 13 Safar 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 13 November 2016, kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Nurul Islam, untuk melakukan sebuah amalan yang semoga Allah nilai sebagai amalan soleh, di mana amalan ini sebagai perwujudan insyaAllah dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya di dalam Al-Quran. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menyerukan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Sebagai perwujudan insyaAllah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah teguran, nasihat, karena teguran dan nasihat itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Majlis ini sekaligus sebagai perwujudan insyaAllah mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Hendaklah kalian saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya, saya sebagai pemateri dan saudara saya se-Islam sebagai pendengar dan hadirin, keikhlasan dalam menghadiri majlis semisal ini di rumah atau di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis yang mengandung makna talabul ilmi diadakan di rumah Allah, bukan di jalan-jalan atau di lapangan, tetapi di rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang disaksikan oleh para malaikat. Kaum muslimin yang saya muliakan, dari tema yang telah diumumkan oleh panitia, yaitu radikalisme dan komunisme serta bahayanya terhadap negara, adalah salah satu topik yang pada beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu topik penting untuk selalu diingatkan dan disampaikan. Radikalisme adalah sebagai bibit yang akan melahirkan terorisme dengan segala bentuknya, baik radikalisme kanan maupun radikalisme kiri, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Radikalisme tidak sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar, karena amar ma'ruf nahi mungkar diatur dan dibimbing oleh Islam dengan tahapan-tahapannya dengan mengedepankan kelembutan, mengedepankan hikmah, terlalu banyak dalil Al-Quran dan dalil sunnah Nabi yang membimbingkan hal itu. Bahkan dalam hadis yang sering kita dengar melalui mimbar-mimbar, kajian-kajian yang disampaikan oleh para ustaz dan guru kita, mengajarkan kita kepada hal itu, yaitu upaya perubahan kemungkaran dengan tahapan-tahapannya. Yaitu hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, Nabi sedang menasehati dan menghimbau, memerintahkan umatnya, kita termasuk insyaallah. Termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekadar mengingatkan kepada seluruh hadirin, mungkin di majelis kita ini akan kita mendengar berulang kali disebutkannya nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada setiap muslim, ketika mendengar nama Rasulullah disebut, hendaknya dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup waktu untuk menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang pentingnya bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam hadis tadi dengan tegas mengatakan man ra'a minkum, barang siapa di antara kalian melihat, mendapati, mendengar sebuah kemungkaran, kemungkaran dalam bidang akhlak, moral, dalam bidang akidah, dalam kehidupan masyarakat dan yang lainnya, dalam kehidupan rumah tangga, hendaknya dia segera merubahnya dengan tangannya, maksudnya dengan kekuasaannya. Poin pertama ini tergantung dia pada posisi siapa. Poin pertama ini yaitu mengingkari kemungkaran dengan kekuatan, itu adalah hak penanggung jawab al-mas'ul. Kalau kemungkaran itu terkait di masyarakat luas, terjadinya di masyarakat, maka yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengingkari kemungkaran itu dengan kekuatan adalah pemerintah. Bukan tugas individu, bukan tugas pondok pesantren, takmir masjid, dan yang lainnya. Tetapi tugas kita sebagai rakyat melaporkan dan menyampaikan dengan data yang valid terjadinya kemungkaran tersebut. Karena kalau ingkar mungkar dengan kekuatan dilakukan secara individual, kita misalkan jamaah masjid ini mendengar kemungkaran terjadi di alun-alun, tiba-tiba kita datang ke alun-alun untuk merubah kemungkaran itu dengan kekuatan, maka secara syariat kita tidak dibenarkan. Kata orang sekarang, menurut hukum positif juga tidak dibenarkan, begitu Pak Wakanen, yang berwenang, yang bertugas. Karena kalau masyarakat yang mengambil alih, akan terjadi kegaduhan, akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, sampai pada tingkat pembunuhan. Maka Rasulullah SAW membimbingkan, jika Anda tidak mampu untuk mengingkari dan merubah kemungkaran dengan tangan, yakni dengan kekuatan, karena tidak berwenang atau dikhawatirkan terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka turun levelnya. Tahapan yang kedua yaitu pengingkaran kemungkaran dengan nasihat, baik dengan lisan ataupun tulisan. Kalau ini pun tidak mampu dilakukan, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan hati, dalam bentuk tidak suka, benci, tidak ridha, kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah dilakukan di bumi Allah. Dan yang terakhir ini adalah tahapan yang selemah-lemah iman. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitu juga dalil-dalil lain dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Rasulullah mengatakan dalam membimbing umat ini dalam merubah kemungkaran, Qala ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzzi'a an syai'in illa syana. Tidaklah sifat lembut, tenang, tidak kasar diterapkan dan dipraktekkan kecuali pasti akan memperindah permasalahan tersebut. Problem selesai dan tuntas. Tidak berkembang. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ternyata sifat lembut ini tidak diamalkan dalam sebuah program, dalam sebuah kegiatan termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, kecuali problem itu akan semakin jelek, semakin besar, meluas. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran lainnya serta hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, radikalisme sebagai bibit utama munculnya terorisme perlu diketahui bahwa terorisme itu sendiri beragam bentuknya, beragam motivasinya. Ada terorisme yang muncul dikarenakan kepentingan ekonomi pribadi ataukah kelompok, sehingga dia akan berusaha menghalangi, mencegah, mengintimidasi pihak yang dianggap menghalangi kepentingan ekonominya. Dengan kata-kata, teror kata, teror fisik, memukul, melempar, membakar, dan seterusnya. Atau kepentingan ekonomi sebuah kelompok, komunitas tertentu. Dan ini terjadi. Di negara kita pun sering kita mendengarnya. Tapi bukan ini pembahasan kita pada siang hari ini. Ada terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Karena kepentingan politik tertentu, dia menteror pihak lain, lawan politiknya. Dengan berbagai kegiatan. Mengerahkan massa, sampai pada tingkatan melempar, merusak, membakar, bahkan na'udzubillah, semoga Allah melindungi umat Islam di negeri ini secara khusus, sampai pada tingkatan membunuh. Demikian Bapak, terjadi di negeri kita. Capek kita mendengarnya. Capek kita mendengarnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitu juga terorisme bahkan terjadi dengan latar belakang kepentingan-kepentingan lain, kepentingan agama dalam hal ini khususnya. Atau lebih tepatnya, mengatasnamakan kepentingan agama. Di berbagai agama ada terorisme, dalam agama Yahudi, Nasara, dan yang lainnya ada. Tapi itu bukan wewenang kita dan bukan tugas kita. Tugas kita adalah mengentaskan umat dari radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Al-Quran, mengatasnamakan amalan-amalan syariat kita. Ini yang menjadi tugas dan wewenang kita. Kalau Bapak polisi dan pihak terkait bertugas membongkar jaringannya. Kalau alim ulama bertugas untuk membentengi umat dari radikalisme dan terorisme. Kalau dalam petikan judul dan tema majelis ini disebut kata komunisme. Sebenarnya komunisme adalah sebagai salah satu buah daripada radikalisme. Kembali kita tentang terorisme yang muncul dengan mengatasnamakan agama, beragam. Ada yang mengatasnamakan penegakan syariat Islam. Ada yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar sehingga dia bertindak anarkis. Ada yang mengatasnamakan jihad. Semuanya amalan-amalan dalam Islam. Tapi sayangnya amalan-amalan yang sebenarnya tadi mulia, namun menjadi tercoreng dan ternodai akibat kesalahan-kesalahan saudara-saudara kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang saya muliakan, bahkan yang mengatasnamakan agama terjadi teror antar lembaga pendidikan. Bahkan satu lembaga pendidikan menyerang lembaga pendidikan lainnya. Sampai terjadi demi kepentingan politik, lembaga pendidikan pun terseret. Terjadi di beberapa daerah, di beberapa provinsi. Satu pondok pesantren menyerang pondok pesantren lainnya karena terkontaminasi oleh politik. Melempar, molotov, membakar, memukuli. Ini bagian daripada terorisme. Dan semua itu dilarang dalam agama kita yang mulia ini. Agama Islam yang telah sempurna ini. Agama yang dibawa oleh baginda dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu di sana ada sebab-sebab munculnya radikalisme dan yang kemudian melahirkan terorisme. Di antara sebab-sebab itu adalah yang pertama, jauhnya umat Islam dari bimbingan-bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah dalam menyikapi berbagai fenomena. Fenomena kemungkaran, kemaksiatan, dan berbagai fenomena lainnya. Ketidakadilan, kata orang sekarang. Ketidakjujuran, nepotisme, dan yang lainnya. Sehingga akhirnya umat Islam terjerat dan terjaring dalam tindak anarkis yang tidak dibenarkan sedikitpun oleh Islam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Islam membimbingkan aturan-aturan yang ketika aturan ini tadi diterapkan dan diamalkan, insya Allah umat Islam terkhusus di negeri ini akan menjadi kuat, bersatu, dan ujung-ujungnya negeri ini pun akan menjadi negeri yang berkuat, berwibawa. Ambil contoh fenomena yang sekarang terjadi, ya, sebatas apa yang beredar di berbagai media, bahwa pemerintah kita adalah pemerintah yang tidak adil, tidak memihak kepada kepentingan rakyat kecil, berbagai kebijakan-kebijakannya hanya menguntungkan orang-orang tertentu, dan berbagai penilaian dan kritikan terhadap pemerintah kita. Disampaikan berbagai kritikan itu melalui berbagai media, medsos yang tadi disebutkan, yang sulit untuk dibatasi. Sudah dibentuk berbagai upaya untuk mengontrol, tapi ternyata sulit. Sulit sekali. Begitu juga melalui berbagai mimbar, tablik akbar, dan orasi-orasi, majalah-majalah, buletin-buletin, pamflet-pamflet yang mengkritisi pemerintah kaum muslimin secara terbuka. Mari kita telaah permasalahan ini, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing umat ini yang diutus oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang dan rahmat untuk alam semesta ini. Ketika kita mencoba menyelesaikannya dengan bimbingan sunnah Nabi, dapat dijamin dan dipastikan kita akan selamat, kita akan stabil, kita akan tentram, kita akan aman, dan ridha Allah akan kita raih, insya Allah. Itu yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di abadan in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian wahai umatku, yang jika kalian berpegang teguh, berkomitmen dengan kedua warisan itu tadi, dua perkara penting tadi, pasti kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Dua warisan yang Rasulullah wariskan kepada kita. Dan kita diminta untuk berpegang dengan keduanya. Yaitu, kata Nabi, kitab Allah, Al-Quran, kitab suci kita. Dan sunnahku, sunnah Nabi Muhammad, prinsip dan metode beliau di dalam mengamalkan dan menjelaskan serta mendakwahkan Islam. Pertanyaannya, kita sebagai Muslim, siapkah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabi pada posisi tertinggi di atas segala-galanya? Sekarang ini banyak tawaran dan teori-teori untuk mengatasi problem umat. Bermacam teori. Dari barat maupun timur. Bursa ide yang dituangkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tulis-menulis, seminar, dan simposium. Pertanyaannya, sudahkah semua itu dilandasi dengan Al-Quran dan sunnah Nabi? Dalam Al-Quran Allah menyatakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kalian berselisih pandang, kata Allah, dalam suatu perkara, apa saja perkara itu? Rumah tangga, kehidupan bertetangga, kehidupan beribadah, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Allah menyatakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Saya kira yang belajar usul fikih dan tata bahasa Arab mengerti bahwa maksud kalimat fi syai'in ini meliputi segala sesuatu, segala urusan. Kata Allah, jika kalian berselisih pandang dalam suatu perkara, maka kembalikan solusi dan hukumnya kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, kata para mufassirin, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Tabari dan yang lainnya dari para ulama-ulama kita terdahulu, makna ilallahi war rasul, kepada Allah dan Rasulnya kembalinya segala solusi dan hukum, maksudnya kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang diutusnya. Kemudian Allah lanjutkan, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Berarti sikap mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mencari solusi untuk setiap perkara itu sebagai tolok ukur kebenaran dan kejujuran iman kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mari kita tinjau satu permasalahan tadi yang nanti secara bertahap kita akan sadar bahwa ternyata ini salah satu bibit terorisme. Dan itu sekaligus mengandung makna radikalisme. Yaitu bagaimana menyikapi kesalahan, kekurangan pemerintah kaum muslimin. Kita hidup di sebuah negara yang pemerintahnya muslim, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang memiliki nasihat, teguran atau kritikan kepada penguasa, hendaknya jangan disampaikan secara terbuka. Wa in kubi falyakhudh biyadihi wal yakhlubih. Hendaknya dia menyampaikan teguran, kritikan, nasihat untuk pemerintah secara rahasia, tertutup. Kata siapa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan filosof. Nabi yang ucapannya semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata orang sekarang, kebanyakan kita akan menjawab, ya kalau disampaikan secara tertutup, mana mungkin mau dipedulikan kritikan kita. Sudah kita sampaikan orasi-orasi, demo-demo, melalui mimbar-mimbar, surat kabar, dan yang lainnya. Teguran kita tidak digubris. Kita sudah melakukan tindakan pembakaran, pemukulan, dan pelemparan. Masih saja tidak digubris permintaan dan permohonan kita. Apalagi disampaikan secara tertutup. Ini logika kita. Tapi kita sebagai muslim yakin dan beriman bahwa logika kita harus tunduk kepada dalil-dalil syariat, kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata logika ini sudah dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu. Logika ini, logika apa itu? Ya, kalau disampaikan secara tertutup dan rahasia, mana mungkin akan digubris keinginan kita, nasihat kita, teguran kita. Nabi mengatakan, "In qubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma 'alaihi." Kalau nasihat dan teguran dia diterima oleh penguasa, didengarkan dan terjadi perubahan, dilakukan dan dipraktekkan, maka itu yang diharapkan. Tetapi kalau nasihat tersebut dan kritikan itu tidak digubris, maka sungguh dia telah menunaikan tugasnya menyampaikan nasihat dan kritikan kepada pemerintah secara tertutup. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat. Ketika kritikan terhadap pemerintah disampaikan secara terbuka di hadapan khalayak ramai, masyarakat yang hadir ini heterogen tingkat pemahamannya dan heterogen kepentingannya. Mungkin gak kira-kira di tengah masyarakat kita ini ada intelijen asing? Mungkin gak? Saya kira mungkin. Ya, intelijen asing yang akan memanfaatkan suasana. Coba pelajari sejarah kita. Sejarah bangsa kita, gak usah jauh-jauh. Ternyata di situ beberapa kali kita kecolongan. Ini satu. Kedua, ketika nasihat dan kritikan terhadap pemerintah disampaikan secara terbuka, berpotensi untuk memprovokasi masyarakat, bukannya solusi yang didapat, bukannya jalan keluar yang diraih, emosi yang bangkit. Apalagi kalau sudah ada teriakan takbir, luar biasa, takbir itu bisa membangkitkan suatu semangat tertentu. Akhirnya masyarakat tidak sabar, masyarakat marah, masyarakat emosi, dan siap melakukan apa saja yang dia ingin melakukannya. Ya, kalau kebetulan hanya sekedar pengerusakan aset-aset biasa, bangunan dan semisalnya. Kalau sampai dia karena emosi, merasa sudah tidak didengarkan nasihatnya, merasa ini kemungkaran yang harus dimungkar, diingkari, tidak cukup dengan anarkis biasa, tapi sampai pada tingkatan membunuh, meledakkan diri. Tidak jarang ternyata bermula dari menyikapi kekurangan dan kesalahan pemerintah secara terbuka. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita lihat sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran buat kita semua umat Islam dan bangsa Indonesia. Ingatkah kita bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh? Bagaimana proses terbunuhnya? Tidakkah kita mendengar kisah terbunuhnya menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berserta istrinya, khalifah yang ketiga, dan khalifah Ali adalah yang keempat. Dua-duanya terbunuh di tangan siapa? Teroris. Ya, sekaligus mengingatkan Umar ibn Khattab sebagai khalifah yang kedua juga terbunuh Dan ketiganya ini terbunuh dalam atau di saat melakukan ketaatan dan ibadah, bukan saat di pasar. Umar Ibn Khattab dibunuh di saat sholat oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi yang kuburannya sekarang ada di Iran. Dan dinilai sebagai pahlawan, pembunuh mertua Rasulullah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dibunuh saat sholat dengan parang atau pedang. Ternyata tidak kabal. Orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasul yang berjuang, berjihad bersama Nabi. Yang syaitan, kata Nabi, jika berjumpa dengan sahabat Umar Ibn Khattab di suatu lorong, syaitan yang lari, takut. Ternyata terbunuh di saat sholat, bukan di saat di pasar atau sedang santai-santai berolahraga, bermain-main. Ternyata benda tajam itu menembus tubuhnya, bercucuran darah, dan ujung-ujungnya wafatlah wali Allah yang mulia ini, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga Utsman bin Affan. Kapan terbunuhnya? Sedang bermain-main dengan keluarga, santai dengan anak-anaknya, atau kegiatan duniawi? Ternyata beliau dibunuh saat membaca Al-Quran, sehingga darah beliau menetes kepada mushaf Al-Quran. Begitu juga Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh kaum teroris. Kapan? Saat beliau akan berangkat ke masjid menunaikan sholat subuh, dihadang oleh komplotan teroris dan ditebas dengan pedang, dan ujung-ujungnya wafatlah manusia mulia ini radhiyallahu anhum jami'an. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tapi bukan itu yang ingin kita ambil sebagai pelajaran. Kita ingin mengetahui apa sebabnya. Sebabnya adalah di masa Khalifah Utsman bin Affan muncul seorang tokoh bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi, di mana dia menyuarakan di tengah-tengah masyarakat untuk membela keadilan, kejujuran, sportivitas, yang mana ini semua tidak dilakukan oleh khalifah. Terjadi nepotisme, pembagian harta kas negara kepada keluarga dan kabilah atau sukunya. Abdullah bin Sabah mencoba memprovokasi masyarakat Madinah, namun dengan takdir dan izin Allah tidak berhasil, karena memang mayoritas masyarakat di kota Madinah orang-orang yang dekat dengan ilmu bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Abdullah bin Sabah ini melanjutkan perjalanannya ke kota Kufah, bagian dari negara Irak sekarang ini. Di Kufah dia mulai memprovokasi masyarakat bahwa Utsman bin Affan, sang khalifah, telah melakukan ketidakadilan, melakukan nepotisme, dan yang lainnya dari berbagai substansi provokasi. Dari negeri Kufah ini, dia berhasil merekrut sekelompok pemuda. Berangkatlah dia ke negeri Mesir. Coba perhatikan, sang provokator dengan sabar. Dari Kufah ke Mesir, berperjalanan berhari-hari, tidak ada pesawat. Di Mesir pun dia melakukan provokasi dengan cara yang sama dan berhasil merekrut sekelompok pemuda. Berangkatlah mereka ke Madinah dengan pemuda-pemuda yang sudah terbakar emosinya, dengan keyakinan akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan keyakinan dia akan menuntut keadilan dan sportivitas penguasa. Singkat cerita, kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, sebuah kitab sejarah. Cukup tebal dan banyak berjilid-jilid. Kemudian terbunuhlah Utsman bin Affan. Ternyata peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan berlanjut kepada problem berikutnya. Sampai pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi beberapa perbedaan pandang antara beberapa sahabat dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menyikapi para pembunuh eksekutor pembunuhan terhadap Utsman bin Affan, khalifah sebelumnya. Kondisi ini, perbedaan pandang, coba ambil pelajaran, wahai saudara-saudaraku. Siapapun Anda dan berposisi sebagai apa, bisa terjadi perbedaan pandang. Di tengah-tengah kaum muslimin, muncullah kaum teroris Khawarij. Memanfaatkan suasana. Memanfaatkan suasana. Singkat cerita, sampai akhirnya terbunuhlah khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang saya muliakan, bermula dari mengkritisi pemerintah secara terbuka. Padahal Nabi memerintahkan untuk menyampaikannya secara sopan, tertutup, rahasia. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita mundur sedikit dalam sejarah umat Islam, kalau tadi terjadinya pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal yang ini yang saya akan sebutkan terjadi di masa Nabi. Mari kita ikuti. Di suatu hari pasca perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan harta rampasan perang, baik dalam bentuk hewan ataupun materi, unta, domba dan yang lainnya. Rasulullah punya kebijakan sebagai pemerintah, sebagai waliul amr, memandang sesuatu secara luas, maka Rasulullah membagikan harta rampasan perang tersebut sesuai dengan kebijakan beliau. Tiba-tiba muncul seseorang yang dikenal dengan sebutan Dzul Huwaisirah. Dikenal dengan sebutan Dzul Huwaisirah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan bahwa orang inilah cikal bakal dan perintis pertama gerakan teroris Khawarij. Kalau kita sering menyebutnya teroris, kalau dalam bahasa ulama disebutnya Khawarij. Maka orang ini muncul di hadapan Rasulullah dan di hadapan halayak ramai. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Tampil sebagai seseorang yang peduli terhadap kepentingan masyarakat. Tampil sebagai seorang yang peduli, yang menuntut keadilan dan sportivitas. Datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "I'dil ya Muhammad, inna hadhil qisma ma urida biha wajh Allah." Berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Sungguh kebijakan dan cara pembagian seperti ini bukan cara pembagian yang ikhlas karena Allah. Ada kepentingan. Kata Nabi Muhammad, "Kalau aku sebagai hamba yang diutus oleh Allah membawa wahyunya, membawa kalam ilahi, dipercaya oleh Allah, sudah tidak bisa berbuat adil dalam urusan materi, siapa lagi di muka bumi yang bisa berbuat adil?" Maka Nabi tidak membiarkan orang itu begitu saja. Rasulullah langsung mengatakan bahwa akan muncul pengikut orang ini, pengikut orang tersebut di kemudian hari, yang memiliki kebiasaan memprotes, mengkritisi pemerintah secara terbuka. Kaum muslimin yang saya muliakan, pembahasan yang saya sebutkan ini bukan pembahasan baru. Kalau kita akan buka pelajaran-pelajaran dalam berbagai kitab, kata orang di Indonesia, kitab kuning, karya para ulama kita terdahulu, karya Al-Imam Nawawi Abu Zakaria, karya Al-Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Abi Asim, Ibnu Katsir, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan yang lainnya, kita akan mendapati pembahasan yang semakna dengan ini dalam kitab-kitab kuning tersebut. Namun sayang, umat Islam secara perlahan, putra-putra umat Islam secara perlahan mulai menjauh dari warisan-warisan ulama-ulama terdahulu. Maka, mari kita perhatikan, ternyata Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in melarang umat untuk mengkritisi pemerintah secara terbuka. Namun herannya atau sulitnya sekarang ini mengkritisi pemerintah secara terbuka malah dilindungi dan diizinkan. Ini salah satu bibit terorisme. Ketika aib-aib dan kekurangan pemerintah terus bisa dibaca dan didapati di media massa, bisa saja seorang muslim atau seorang warga negara yang membaca itu, bisa saja muslim ataukah non-muslim, karena sudah emosi dan merasa tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan cara yang dimaksud dalam syariat, dia melakukan tindakan teror. Dan rela untuk mati. Rela dia sendiri untuk terbunuh dengan keyakinan itu adalah bagian daripada ibadah dan amal soleh. Maka dari itu, salah satu solusi adalah mengingatkan umat Islam, para tokoh agama, para penanggung jawab di masyarakat untuk tidak membiasakan mengkritisi pemerintah secara terbuka. Kaum muslimin yang saya muliakan, apalagi masyarakat, dan ini salah satu sebab atau ya boleh dikata sebab yang kedua. Ketika masyarakat sebuah negara menjadi sebuah masyarakat yang kurang pandai dan kurang bisa mensyukuri nikmat, maka yang muncul dan lahir adalah masyarakat yang selalu tidak puas, kurang dan kurang, menuntut haknya dan menuntut haknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita perhatikan kondisi dan keterangan syariat. Ketika masyarakat sebuah negara menjadi masyarakat yang kurang pandai bersyukur dengan nikmat yang ada, dia akan mudah untuk dipengaruhi atau diprovokasi untuk banyak menuntut dan menuntut. Kehidupan yang ada pada kita, kalau kita mau bercermin dengan kondisi dan keadaan orang-orang soleh terdahulu, sungguh yang ada pada kita, di rumah kita, di negeri kita, adalah kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dengan luar biasa banyaknya dan ragamnya. Coba kita lihat kondisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar sebagai manusia terbaik, bahkan makhluk terbaik, makhluk tercinta di sisi Allah. Sekali lagi, Nabi Muhammad bukan hanya sekadar sebagai manusia terbaik, tetapi makhluk terbaik dan tercinta, lebih dicinta oleh Allah dibandingkan seluruh malaikatnya. Bersama itu, ternyata kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih diwarnai oleh kemiskinan. 3 bulan berturut-turut di rumah Nabi tidak ada sembako atau bahan makanan yang bisa dimasak. 3 bulan berturut-turut rumah beliau tidak mengepulkan asap. 3 bulan bukan 3 hari. Istri beliau, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan yang lainnya adalah istri-istri yang bersyukur kepada Allah dan tidak banyak menuntut kepada suami. 3 bulan bayangkan. Tidak ada gandum yang akan dimasak. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Coba pelajari sejarah. Yang menarik untuk diperhatikan adalah mereka adalah orang-orang soleh. Orang-orang yang bertakwa, rajin beribadah, rajin tilawatul Quran dan berzikir. Orang-orang yang berjuang untuk agama Allah. Kalau seandainya rizki itu kuantitasnya ditentukan oleh kesolehan, niscaya mereka adalah orang yang paling kaya di muka bumi. Tapi kenyataannya, tidak jarang dari sahabat Nabi, dari ulama di masa tabi'in dan berikutnya, yang pakaian yang dia miliki hanya satu. Sehingga sering disebutkan dalam sejarah, seorang ulama tidak mampu datang ke masjid untuk bersolat berjamaah dikarenakan pakaian yang satu sedang kotor dan dicuci. Kita alhamdulillah, makanan berlimpah, beras ada dengan perbedaan kuantitasnya, lauk bermacam-macam. Pakaian, ada pakaian ke masjid untuk sholat, ada pakaian untuk walimah, ada pakaian ke kantor, ada pakaian bekerja, pakaian santai. Lengkap, alhamdulillah. Apa yang kurang dari kita? Yang kurang dari kita adalah sifat bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya. Maka dari itu, generasi sahabat, murid-murid Nabi yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW dalam berislam, menjadi generasi terbaik, terkuat, dan paling berwibawa di tengah-tengah masyarakat dunia. Kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi, masalah kemiskinan itu bukan hanya kita kalau kita dinyatakan sebagai miskin. Yang kurang dari kita adalah semangat ibadah, semangat bersyukur. Karena kemiskinan ini pula, atau isu kemiskinan, isu keadilan, dimanfaatkan pula oleh kaum komunis dengan prinsipnya sama rata, sama rasa. Kaum komunis mengklaim dirinya dan menjanjikan sebagai kelompok yang membela kepentingan rakyat jelata. Para petani, para buruh di perkebunan, buruh bangunan, nelayan, dan yang lainnya. Lagi-lagi, masyarakat yang ada, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya, mudah terpancing oleh pihak-pihak yang menjanjikan kesejahteraan ekonomi. Akhirnya, tanpa dirasa, kaum komunis menggiring buruh tani, sehingga terbentuknya kelompok BTI, Barisan Tani Indonesia. Organisasi SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Mereka digiring untuk melakukan tindakan anarkis dan teror, sampai membunuh, menumpahkan darah teman sebangsa. Indonesia ini penuh dengan sejarah. Ambil pelajaran, wahai saudaraku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan saya akhiri sesi pertama kajian kita dengan hadis yang akan saya sebutkan, untuk kemudian selepas sholat zuhur insyaallah, atau sesuai waktu yang telah diumumkan, kita akan lanjutkan untuk sesi kedua hingga menjelang sholat asar, dan setelah atau selepas sholat asar akan memasuki insyaallah, semoga Allah beri taufik dan kekuatan, masuk kepada sesi yang ketiga. Kajian seperti ini sebenarnya tidak cukup 10 sesi. Tapi saya sebagai pemateri seolah terkejar-kejar oleh waktu, karena bapak-bapak ada kesibukan. Hadis yang saya maksud adalah Nabi Muhammad SAW mengatakan, nasihat buat kita, La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang mukmin sifat-sifat mulianya, ya, di antara sifat-sifat mulia seorang yang beriman adalah tidak akan disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Sudah pernah disengat dari satu lubang, seorang mukmin mengambil pelajaran untuk dirinya dan untuk kawan-kawannya. Wahai kawanku, Jangan lewat di situ. Kenapa? Aku pernah disengat di lubang ini. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan sesi yang kedua sebagaimana telah diumumkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.